يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minadh dhalalati wan nar ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini dengan aman, nyaman, tanpa adanya halangan suatu apapun. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adda Wad-Dawa. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan sebuah pasal Al-Ma'asi Tusqitul Karamah, kemaksiatan-kemaksiatan akan menjatuhkan karamah, kemuliaan seseorang. Demikian pula telah kita dengarkan sebuah pasal Al-Ma'siyah Mujlimatun Al-Idham, kemaksiatan akan mendatangkan celaan. Telah kita ketahui bersama pada kesempatan yang sebelumnya bahwa kemaksiatan itu menyebabkan pelakunya akan terlucuti ataukah kehilangan dari nama-nama yang terpuji, demikian pula julukan-julukan yang mulia. Dan kemaksiatan itu akan memakaikan kepada pelakunya nama-nama dan julukan-julukan yang jelek serta rendah dan hina. Sebuah ayat yang beliau sebutkan, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dari surat Al-Hujurat ayat 11. Setelah beliau menyebutkan bahwa nama-nama yang jelek, julukan-julukan yang bernilai kehinaan dan kerendahan seperti al-fajir, al-asi, as-sarik, al-kadzib dan lain-lain sebagainya. Beliau menjelaskan bahwa ini merupakan asma'ul fusuq, nama-nama dan julukan-julukan kefasikan. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama, sejelek-jelek julukan adalah kefasikan setelah keimanan. Naam. Dan kefasikan itu akan mengharuskan mendatangkan murka azab dari Ad-Dayyan Allah Azza wa Jalla dan mengharuskan pelakunya masuk ke dalam an-niron neraka, dan pelakunya akan hidup di dunia ini fi aishil khuzi wal hawan, dalam kehidupan yang rendah, dalam kehidupan yang hina. Naam. Kemudian terakhir boleh sebutkan surat Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan, yakni tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dikehendakinya. Naam. Kemudian kita masuk pasal berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ma'asiyatu tu'thiru fil aqli, atau al-ma'asiyatu tu'thiru fil aqli. Kemaksiatan akan mempengaruhi akal pikiran seseorang. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tu'thiru khasatan fi nuqsanil aql. Di antara akibat-akibat dari perbuatan maksiat, bahwasanya kemaksiatan itu akan mempengaruhi secara khusus pada kurangnya akal pikiran pelaku tersebut, sehingga ketika seseorang melakukan kemaksiatan, otomatis akal pikirannya akan sedikit ya terpengaruhi. Ya, kata beliau, fala tajidu aqilaini, maka tidaklah engkau mendapati aqilain, dua orang yang berakal, ahadahuma muti'un lillah, juga bisa kita katakan ahaduhuma muti'un lillah wal akhar asin, salah satu dari keduanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, muti', orang yang taat. Naam. Yang diistilahkan oleh orang sekarang dengan muslim yang taat. Ya. Yang satunya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal akhir asin. Kemudian orang yang kedua dia bermaksiat, yakni muslim yang tidak taat. Naam. Tidaklah engkau mendapati dua orang yang sifatnya berbeda seperti barusan, illa wa anqlul muti'i minhuma awfaru akmal. Melainkan engkau akan mendapati akal pikiran orang yang taat tadi, awfaru akmal. Akal pikirannya lebih sempurna, akal pikirannya lebih luas. Naam. Wa fikruhu asah. Ya. Pikirannya lebih benar. Baik. Wa ra'yuhu asad. Kemudian pemikirannya, ra'yunya, dalam bahasa kita unek-uneknya, itu lebih lurus. Naam. Wa sawabu qarinuhu, dan kebenaran menjadi ya korinnya, teman dekatnya, sahabatnya. Baik. Ini terkait dengan orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Akal pikirannya lebih sempurna, lebih sehat, lebih luas, ya. Gaya pikirnya lebih bagus, ya. Cara pandang pikirnya juga lebih mendekati kebenaran. Walihada tajidu khitab al-Quran innama huwa ma'ulil unquli wal albab. Maka oleh karena ini engkau dapati pembicaraan Al-Quran, arah pembicaraan dari Al-Quran, innama huwa ma'ulil unquli wal albab, itu tertuju kepada orang-orang yang memiliki akal. Nah, wal albab dan pikiran. Jadi kalau kita lihat ya arah pembicaraan dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran itu tertuju kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki nalar. Tayyib. Kaqalihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian semua kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Naam. Mereka diperintah, mereka diajak, mereka disuruh untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain dari surat Al-Ma'idah ayat 100, ternyata juga arah pembicaraan khitabnya itu kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran. Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang berakal. Nah, orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga, dalam surat Al-Baqarah ayat 269 juga disinggung terkait dengan orang-orang yang berakal. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang ingat, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Nah, dari tiga ayat tadi cukuplah sebagai contoh dan bukti bahwa memang arah pembicaraan dan tujuan apa pembicaraan dari Al-Quranul Karim itu tertuju kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki nalar. Nah, wa nadhairu dzalika katsira. Dan yang semisal dengan ayat-ayat tadi dalam Al-Qur'anul Karim katsira, banyak sekali. Nah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syekh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala selanjutnya, wa kaifa yakunu 'aqilan wafir al-aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi dari. Bagaimana mungkin orang yang berakal, wafir al-aqli, yang akalnya itu masih normal, akalnya itu masih jernih, masih bersih, ya, masih sempurna. Tayyib. Man ya'si man huwa fi qabdatihi. Mau bermaksiat, berani untuk berbuat maksiat kepada zat di mana huwa, dia itu, fi qabdatihi, berada di genggamannya, wa fi darihi, berada di negerinya, yakni di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, berada di na'am negeri ataukah kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mungkin orang yang berakal, orang yang masih normal dan sehat akalnya, akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bermaksiat tadi, tentu saja kalau dia berakal, dia akan memahami bahwa dirinya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dirinya di na'am bawah kepemilikan dari Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yashahidu. Naam. Dia juga mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla yarahu, melihatnya, wa yashahidu, dan menyaksikannya. Fayasihi wa huwa bi'ainihi. Kemudian dia berani berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa bi'ainihi, sementara dia berada di bawah pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Ghairu mutawarin anhu, tidak bisa tersembunyi, luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berakal tidak mungkin akan melakukan kemaksiatan kepada zat yang Maha mengetahui dan melihat seperti ini. Wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhitih. Dan tidak mungkin orang yang normal, yang masih sehat, masih sempurna akalnya, akan mempergunakan nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang telah dia dapat, yang telah dia peroleh, 'ala masakhitih, untuk ya melakukan hal-hal yang akan mendatangkan murka dan marah dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dia mendapatkan rezeki, dia salurkan untuk berbuat maksiat. Kalau akalnya masih normal, kalau akalnya masih sehat, tidak mungkin akan melakukan demikian. Wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu 'alaihi wa la'natahu lahu. Dan setiap waktu dia yastad'i, ya, meminta, tayyib, dalam bahasa lainnya memancing, ghadabahu 'alaihi, agar kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla itu tertimpa atasnya. Dengan dia melakukan kemaksiatan, dengan dia mempergunakan segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dia untuk berbuat maksiat, menyelisih syariat, ini berarti dia menarik, ya, mengharap ataukah memancing murka dari Allah Azza wa Jalla. Wa la'natahu lahu, dan memancing laknat dari Allah Azza wa Jalla agar tertuju kepada dirinya, agar dirinya terjauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla, agar dirinya mendapatkan laknat murka dari Allah Azza wa Jalla. Wa ib'adahu min qurbihi, juga tidak mungkin orang yang akalnya normal akan melakukan kemaksiatan sehingga menjadikan ib'adahu min qurbi, menjadikan dia terjauhkan dari, ya, posisi yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa tardahu an babihi, dan menyebabkan dirinya terusir, tertolak, ternyahkan dari pintunya Allah Azza wa Jalla. Wa i'radahu anhu, dan menyebabkan dirinya ya terpalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khudlanahu lahu, menyebabkan dirinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhliyah bainahu wa baina nafsihi wa aduwwihi, dan menyebabkan mengharuskan diri pelaku maksiat tadi ya menjadi bersendirian ya, bainahu antara dirinya sendiri yakni antara Allah Azza wa Jalla, takhliyah bainahu, dia akan terpisah dari Allah Azza wa Jalla, wa baina nafsihi, kemudian dia dengan dirinya sendiri, wa aduwihi, bersama musuhnya, dalam artian tidak mendapatkan inayah ya, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengayomi dia, tidak lagi memberikan pertolongan kepada dia. Naam, tidak lagi memberikan bantuan kepada dia sehingga dia bersama musuhnya. Kita bayangkan kalau seandainya ada seseorang sendirian ya di tengah-tengah musuh, dalam kondisi musuh tahu kalau dia itu musuh mereka. Beda dengan intel ya. Kalau intel kan memang menyusup ke barisan musuh ya, dalam keadaan musuh tidak tahu kalau ternyata ada musuh dalam selimutan gitu. Bahkan terkadang intel pun juga ketahuan juga. Naam. Lah kita bayangkan ada naam seseorang dia dikenal oleh musuh, tayib, dan dia bersendirian di tengah-tengah musuh. Ya sangat berbahaya sekali. Tidak ada temannya, tidak ada yang tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa menolongnya. Lah ini gambaran ketika dia sudah dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lagi diayomi ya, dinaam lindungi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia naam hanya bersama musuhnya. Tentu saja rawan akan dia terjatuh dalam kebinasaan. Wa suqutahu min 'ainihi, min ainihi, dan mengharuskan dan menyebabkan dia akan terjatuh dari pandangan Allah Azza wa Jalla, menjadi hina, rendah. Wa hirmanahu rauha ridahu wa hubbahu, menyebabkan dia terhalangi dari ketenangan dan ketentraman di bawah ridha dan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seorang melakukan kemaksiatan, otomatis Allah Azza wa Jalla akan murka, marah, naam, benci kepadanya, sehingga dia pun tidak mendapatkan kesejukan, ketenangan, kenyamanan di bawah ridha dan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Wa qurratul aini biqurbihi, dia juga naam akan terhalangi dari mendapatkan pandangan yang sejuk, pandangan yang nyaman ya, memiliki posisi yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wal fauza bi jiwari, naam, dia akan terhalangi mendapatkan kesuksesan, keberhasilan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhar ila wajhihi fi zumrati auliyai, dia juga akan terhalangi ya dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla bersama zumrah yakni jamaah auliyai. Nah, bersama jamaah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang harus diimani dan diyakini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa nanti di al-jannah, di dalam surga, naam, kaum muslimin, penduduk al-jannah, penduduk surga, itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mahjub, ya terhalangi, tertutupi, tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, lah, pelaku maksiat ini tadi pun juga akan merasakan hal yang sama. Ya. Di antara akibatnya, dia akan terhalangi dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla bersama sejumlah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ataukah sekelompok wali-wali Allah azza wa jalla ila ad'af ad'afi dhalika min karamatihi ahla ta'ah, sampai pada hal-hal yang lebih banyak lagi dari kemuliaan dan karamah Allah azza wa jalla kepada ahlu ta'ah. Naam. Wa ad'af dhalika min uqubat ahli al-ma'siyah, dan juga masih banyak lagi berlipat-lipat dari iqab dan balasan siksa dari Allah azza wa jalla ahli al-ma'siyah yang akan ditimpakan kepada pelaku maksiat. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi kebalikannya itu kan merupakan karomah untuk ahlu ta'ah, anugerah keistimewaan untuk orang-orang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Ya, mereka akan mendapatkan ridho cinta dari Allah azza wa jalla, mereka akan dilindungi, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan dimuliakan, diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan posisi yang tinggi yang dekat dengan Allah azza wa jalla, dan mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karamah, kemuliaan dari Allah azza wa jalla untuk ahla ta'ah, orang-orang yang taat. Nah, sedangkan yang disebutkan tadi itu merupakan balasan ancaman bagi pelaku maksiat, sehingga beliau menyebutkan sampai banyak sekali dari ancaman-ancaman yang akan Allah azza wa jalla timpakan kepada pelaku maksiat. Tayyib. Kata beliau selanjutnya, fa ayya aqlin liman athara lizzata sa'atin atau lazzata sa'atin au yaumin au dahrin thumma tanqadi ka'annaha hilmun lam yakun. Maka akal yang bagaimana? Ya. Akal yang kayak apa? Apakah akal yang sehat? Tentu saja tidak. Apakah akal yang sempurna? Juga tentu bukan. Maka kira-kira akal yang kayak apa? Akal yang bagaimana? Liman athara ladzata sa'atin, yang lebih mendahulukan kelezatan kenikmatan sesaat. Ya, kelezatan sesaat. Au yaumin, ataukah kelezatan yang dirasa satu hari. Au dahrin, kelezatan yang dirasa satu tahun. Thumma tanqadi, setelah itu kelezatan tadi akan lenyap, sirna, musnah. Ka'annaha hilmun lam yakun, seolah-olah bagikan mimpi yang belum pernah terjadi. Ya, kalau kita mengingat ya alam mimpi yang terkadang kita kecewa darinya, ya biasa anak kecil itu mimpi dapat uang yang banyak. Nah, tayyib, sampai ada yang kalau ada pesawat ya lewat itu, kalau anak-anak kampung kan ya dalam bahasa Jawanya ya, karena ini terjadi di kampung itu ya, motor mabur njaluk duite gitu ya. Nah, sampai terbawa mimpi ketika dia tidur bermimpi ternyata betul-betul pesawatnya nibake duit gitu ya. Nah, buram-buram uang. Akhirnya anak-anak itu pun berebut mendapatkan uang banyak sekali. Qadarullah ketika udah banyak uangnya terbangun. Terbangun sampai masih terbawa dari mimpinya tadi. Nah, lihat-lihat uangnya kok enggak ada semua, kecewa. Nah, apalagi kalau anaknya itu butuh pengen dibelikan apa oleh abinya, qadarullah abinya enggak punya uang gitu ya. Nah, pengen beli sepeda karena teman-temannya punya sepeda yang bagus misalnya. Nah, wah, alhamdulillah bisa beli sepeda, ternyata bangun uangnya enggak ada semua karena mimpi. Lah ini, kira-kira akal yang bagaimana? Yang lebih mendahulukan kelezatan sesaat, kelezatan sehari, kelezatan satu tahun, namun setelah itu hilang, sirna dan musnah. Ya, bagaikan mimpi yang kemudian tidak pernah terjadi. Ya. Ala hadzan na'imil muqim. Tayyib, atas kenikmatan al-mukim, yang abadi, yang kekal, wal fawzil azim, keberuntungan, kesuksesan yang agung. Tentu saja akal yang ya melebih mendahulukan dan memilih yang pertama tadi, itu akal yang tidak sempurna, akal yang tidak naam sehat lagi, dan akal yang tidak normal kembali. Bahkan lebih daripada itu, bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah, bahkan ini merupakan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yani beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, menjadi muslim-muslim yang taat. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan urusan yang dihadapi oleh seorang yang beriman. Naam, in asobathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asobathu syarra sabar fakana khairun lah. Karena orang yang beriman tadi, kalau dia mendapatkan ya kesenangan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga itu menambah kenikmatan untuk dia, kebaikan tersendiri untuk dia. Dan kalau seorang mukmin itu tertimpa kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia pun bersabar, dan sabar itu sendiri bernilai kebaikan untuk diri dia. Sungguh sangat mengherankan urusan orang yang beriman. Nah, sehingga dalam kondisi yang manis, dalam kondisi yang pahit, orang yang beriman tetap senang. Ya, sehingga ini merupakan sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Naam. Walau lal aqlu alladhi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bimanzilatil majjanin, atau aywa majjanin. Kalaulah seandainya akal yang sehat, akal yang normal, itu tidak akan tegak hujah atasnya dengan hal ini tadi, dengan hal tersebut, laka nabi manzilatil majanin, niscaya akal pikiran tersebut tak ubahnya posisinya seperti akalnya orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Ya, kalau seandainya akal yang normal, akal yang sehat, tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih, ya, dan mendahulukan mana yang harus dia pilih, yang harus dia dahulukan. Naam, tentu saja dia seperti orang yang majnun, orang yang gila. Bahkan lebih parah lagi, bal qad takunul majanin ahsanu halan minhu wa aslama aqibatan. Bahkan terkadang orang-orang yang gila itu lebih baik keadaannya daripada orang tersebut, wa aslam aqibah, dan ya akhiran kesudahannya, akhirannya itu lebih selamat dibandingkan orang tersebut. Nah, dia waras, dia normal, dia sehat, punya akal pikiran yang bagus, tapi lebih mendahulukan dan memilih kelezatan, kenikmatan yang sesaat. Ya, mending orang gila gitu. Tanya. Orang gila enggak mungkin akan melakukan perkara tersebut. Nah, sehingga orang gila enggak mungkin akan dimasukkan penjaraan gitu. Ya, karena orang gila enggak melakukan hal tersebut. Contohnya korupsi lah ya. Enggak mungkin orang gila korupsi yang gitu. Nah, mempakainya aja cukup combang-camping, enggak perlu masuk toko yang mewah. Ya, enggak perlu naik mobil, jalan aja enjoy gitu, oke. Nah, lah kalau seandainya orang tersebut lebih memilih untuk mencuri, dengan bahasa ngetrennya korupsi, ya maka kondisinya dia terkadang, ya orang gila itu lebih baik daripada dia. Karena otomatis ketika sudah korupsi ya, ketahuan KPK masuk penjara gitu ya. Nah, fahadha min hadhal wajah, itu tadi baru terkait dengan kehidupan yang bernilai dengan uang saja, belum yang lain sebagainya berbuat maksiat. Fahadha min hadhal wajah, ini dari tinjauan satu sisi. Ya, bahwa orang tersebut, naam, atau akal yang bagaimana yang akan mendahulukan kelezatan yang sifatnya sesaat dibandingkan naam kelezatan kenikmatan yang terus menerus yang kekal dan keberuntungan yang agung. Bahkan lebih daripada itu, naam taat kepada Allah Azza wa Jalla ini merupakan sa'adatu dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia demikian pula kebahagiaan di akhirat. Kita dengarkan azan dulu. Kemudian kata al-mu'allif selanjutnya, wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqli al-ma'ish, adapun pengaruh dari kemaksiatan dalam nuqsanil aqli al-ma'ish, berkurangnya akal yang hidup, falaula al-ishtiraku fi hadha nuqsan, kalau seandainya tidak tergabung dalam berkurangnya akal dia, nah, jadi kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan kemudian tidak berkurang akal pikirannya, tayyib, la dhahara li muti'ina nuqsanu 'aqli 'asina, niscaya akan nampak kekurangan dari akal orang yang bermaksiat di antara kami, nampak bagi siapa? Zahara li muti'ina, akan nampak bagi orang-orang yang taat di antara kami. Yani orang-orang yang taat di antara kita itu akan tahu ya bahwa mereka yang melakukan kemaksiatan berkurang akalnya. Ya. Walakin al-ja'ihah amah wal junun funun, akan tapi yang namanya al-ja'ihah musibah ya malapetaka itu sifatnya umum, wal junun funun dan kegilaan itu yakni bermacam-macam, mungkin dalam bahasa kita kenal dengan ada bahasa istilahnya ya gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gila wanita, gila harta, sebetul macam-macam. Nah, wa ya ajaban, duhai sangat mengherankan sekali, lau sohatil uqul, kalau seandainya akal pikiran manusia itu sehat, masih normal, sempurna, dalam bahasa Jawanya masih genep, la alimat, niscaya akal pikiran itu tahu, anna tariqa tahsil ladza wal farha, bahwa jalan yang akan mendatangkan dari kelezatan dan kelegaan, wasurur kebahagiaan, wati bil aish, mendapatkan kehidupan yang bagus yang baik, naam, innama huwa fi ridai, itu hanya akan tercapai diperoleh di bawah ridho. Ridho siapa? Minan na'im, dari kenikmatan, kullihi fi ridho, yang mana semua kenikmatan itu berada di ridho-nya, yakni ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, kalau seandainya akal itu masih sehat, masih normal, niscaya dia akan tahu bahwa jalan mendapatkan kelezatan ya dan kelegaan serta kesenangan hidup yang layak itu hanya di bawah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di bawah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak bisa ditiruan itu ya. Nah, sama-sama pedagang herbal, yang satu laris, yang satu malah gulung tikar gitu. Namanya rezeki enggak bisa ditiru. Tayyib. Wal alammu wal azab kullu fi sakhatihi wa ghadbi. Ya, kepedihan demikian pula azab semuanya di bawah murka dan di bawah na'am amar kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi ridahu qurratul ayun. Maka dalam ridha Allah Azza wa Jalla terdapat qurratul ayun, ya penyejuk pandangan, wasururun nufus, dan penyejuk untuk atau pembahagia dari jiwa-jiwa manusia, wahayatul qulub, dalam ridha Allah Azza wa Jalla juga terdapat kehidupan untuk kalbu-kalbu manusia. Waladzatul arwah, ya, kelezatan yang akan dirasa oleh jiwa-jiwa manusia, arwah-arwah manusia. Watibul hayah, ya, kehidupan yang baik. Waladzatul aish, kehidupan yang layak, yang nikmat. Ya. Wa atyabun na'im, kenikmatan yang paling bagus. Mimma lawuzina minhum mithqalu dzarratin bina'imi dunya lam yafi bihi. Yang mana kalau seandainya kenikmatan yang telah disebutkan tadi di bawah ridha Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya ya ditimbang mithqalu dzarratin, satu kenikmatan di bawah ridha Allah Azza wa Jalla tadi ditimbang yang paling kecilnya, dzarrah, semut yang paling kecil, ya kalau dalam bahasa Jawa diibaratkan dengan semut pudak itu ya, semut yang paling kecil. Bina'imi dunya, kemudian itu ditimbang dibandingkan dengan kenikmatan dunia seluruhnya, lam yafi bihi nisaya, seluruh kenikmatan dunia itu tidak bisa mengimbangi dari seberat semut yang paling kecil, ya, dari kenikmatan di bawah ridha Allah Azza wa Jalla. Bal idza hasala lil qalbi min dzalik, bahkan kalau seandainya terwujud bagi kalbu manusia dari kenikmatan ridha Allah Azza wa Jalla tadi, ay saru nasibin, bagian yang paling kecilnya, ya, bagian yang sekecil mungkin. Tayib, nisaya orang tersebut lam yardha bidunya wa ma fiha iwadan minhu, tidak rela kenikmatan yang paling kecil tadi akan ditukar dengan dunia beserta isinya. Dia mendapatkan, ya, ketenangan, kenikmatan di bawah ridha Allah Azza wa Jalla meskipun ya setitik ataukah sekuku ireng atau yang lebih kecil dari itu kemudian akan ditukar dengan dunia dan seisinya, niscaya dia tidak akan rela. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan demikian, fahuwa yatana'amu, ternyata manusia itu ya bernikmat-nikmat binasibihi minad dunya, dengan bagiannya di dunia ini, a'zamu min tana'umil mutrifina fiha, lebih besar dibandingkan bernikmat-nikmatnya orang yang memanfaatkan kenikmatan di dunia ini. Dalam bahasa kita dia rakus dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Ya. Wala yashubu tana'umu bidzalika al-haddul yasir yasir, dan tidak akan tercampur kenikmatan yang dia peroleh dari bagian yang kecil, ma yashubu tana'umul mutrifina minal humum, sebagaimana tercampurinya orang-orang yang menikmati kehidupan dunia ini, minal humum, dari na'am, kesedihan, yakni kesedihan terkait yang akan datang, wal humum, kesedihan yang sedang terjadi, wal ahzan, kesedihan terkait dengan yang telah terjadi, wal mu'arudat, ataupun hal-hal yang akan menghalangi dan melenyapkan dari nikmat yang telah dia capai tadi. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat akhirat itu kan akan kekal abadi, berbeda dengan orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, ya, dia akan ya khawatir, sedih, gelisah. Nah, sebagaimana telah kita lewati, sejak sebelum dia meraihnya, mendapatkannya, sampai dia mendapatkannya, belum lagi kalau seandainya yang telah dia dapatkan itu lenyap darinya. Itulah nikmat di dunia. Bal qad hasala 'alan na'imaini, bahkan terkadang ya terwujud dua nikmat. Wa huwa yantadhiru na'imaini akharaini, dalam keadaan dia menunggu, menanti dua nikmat yang lainnya, a'dhamu minhuma, yang lebih besar dibandingkan dua kenikmatan yang telah dia dapat. wa ma yahsulu lahu fil khilali dzalika minal alam, dan apa saja yang terjadi untuknya ya di tengah-tengah penantiannya tadi, minal alam, dari ya kecapean, keletihan dan semisalnya. Fal amru kama qala Allah taala, yakni tadi yang terakhir menggambarkan terkait dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah azza wa jalla. Naam. Fal amru kama qala Allah taala, maka perkara yang sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan dalam surat An-Nisa ayat 104, in takunu ta'lamun, kalau seandainya kalian merasa capek, merasa letih ketika beribadah, ketika sholat, ketika puasa, naam, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat, yang tidak beribadah, juga merasakan keletihan. Ya, gambarannya orang yang mau mencuri, itu juga harus, naam, yang melek bengian gitu ya, harus mau jadi kayak kelelawar. Naam, jam 2 bangun, itu harus indi-indian dengan yang jaga, yang ronda gitu ya. Naam. Tayyib. Jadi mereka pelaku maksiat juga merasakan keletihan dan kecapekan. Sehingga kalian wahai orang-orang yang beriman, ketika beribadah merasakan kecapean, ya, fa innahum ya'lamun, ketahui bahwa orang bermaksiat itu juga merasakan keletihan dan kecapean. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian juga merasakannya. Namun beda halnya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari Allah azza wa jalla yang tidak mereka harapkan. Karena kalau orang yang berbuat maksiat itu kan harapannya apa yang dia targetkan sukses kan gitu ya. Nah, karena kalau tidak sukses ya paling minimalnya kena bogem mentahan gitu. Nah, dikeroyok masa. Adapun kalian wahai orang-orang yang beriman, maka kalian mengharap yang lebih dari si Allah azza wa jalla, yakni al-jannah. Fala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah azza wa jalla. Ma anqasa aqlin, betapa rendah dan berkurangnya akal seseorang. Ma ba'adurru bil ba'ri, ma yakni alladhi, akal seseorang yang menjual adur mutiara bil ba'ri dengan mohon maaf kotoran hewan. Ya, dia punya mutiara dijual dengan kotoran Kiai Selamat gitu ya. Enam kotoran kebu, kebu bule kan. Betapa berkurangnya, berapa ya tidak normalnya akal seseorang. Dia punya mutiara dijual dengan kotoran hewan. Nah. Wal miska bir roji, dia menjual minyak wangi, misik. Ya, minyak wangi dia jual dengan roji. Roji juga mohon maaf lagi kotoran ya kotoran itulah. Naam. Kotoran akhir gitu ya. Tayyib, dari manusia. Wa murafaqatul ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, dan juga dia mengganti menjual kedekatan dengan orang-orang yang telah Allah azza wa jalla nugrahkan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, kalangan as-siddiqin, orang-orang syahid, orang-orang soleh, dia ganti, dia tukar dengan ya hidup dekat alladzina, bersama orang-orang yang telah Allah azza wa jalla murkai, berikan murka atas mereka dan Allah azza wa jalla timpakan laknat kepada mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan bersama orang-orang yang Allah azza wa jalla ancamkan atas mereka jahannam. Wa sa'at masyira, dan jahannam itu merupakan tempat sejelek-jelek ya kembali. Jadi tentu saja orang yang lebih memilih kehidupan dunia, lebih naam memilih kelezatan yang sesaat daripada kenikmatan di akhirat yang kekal dan abadi, berarti ma anqasa aqlin, ya betapa kurangnya, betapa tidak normalnya akal orang tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.